Aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita suatu saat nanti. Tapi yang pasti, aku akan terus jatuh cinta sama kamu setiap hari. Dan kita akan terus sama-sama, nggak cuma sekarang atau saat ini. Percayalah,